Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam liqa pertemuan kali ini, majelis kitab tauhid yang sekarang kita sudah sampai pada bab berikutnya, yaitu bab khauf minasyirk. Ya, bab khauf minasyirk. Maka tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan tauhid di awal-awal, kemudian keutamaan tauhid, dan juga di bab sebelumnya perealisasian tauhid, di bab kemarin ya bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisabin wala adab, maka sudahlah layak beliau di sini menyebutkan ya lawan dari tauhid, yaitu syirik, ya, yaitu khauf dari lawannya. Karena sesuatu itu kalau tidak disebutkan lawannya itu tidak bernilai atau kurang nilainya. Oleh karena itulah pepatah Arab mengatakan al-diddu yudhiru husnahu al-diddu. Ya. Maka dengan adanya lawan, maka kebaikan sesuatu hal itu akan nampak. Ya. Wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Maka dengan adanya lawan sesuatu hal itu akan semakin jelas. Ya. Realnya seperti apa? Karena adanya sesuatu yang kontra dengannya. Nah, takut dari syirik. Ya, maka seorang ahli tauhid mesti memiliki rasa ini. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Kitab Tauhid itu At-Tamhid, beliau menjelaskan bahkan beliau membatasi yang takut dari kesyirikan itu hanyalah ahli tauhid. Maka kita memeriksa diri kita ini, kita sudah bertauhid apa belum? Kalau kita masih belum takut dari kesyirikan, maka kita belum layak disebut sebagai ahlu tauhid. Karena Nabi SAW berdoa dari kesyirikan. Ya, bahkan Nabi Ibrahim AS yang juga disebutkan di sini, juga berdoa dari kesyirikan. Berdoa agar dilindungi dari kesyirikan. Maka ahlu tauhid dialah yang memiliki rasa takut terhadap syirik. Maka yang tidak memiliki rasa takut terhadap syirik, maka diperbaiki lagi akidahnya. Karena ini mesti sesuatu hal yang sepaket. Seorang mesti bertauhid pada Allah, tidak mengesakan, tidak menyekutukan Allah dalam sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, dan dia mesti takut dari kesyirikan. Taib. Oleh karena itulah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, memuat babnya itu bab al-khawfi minasyirki, bab takut atau khawatir dari kesyirikan. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التعليق أي باب وجوب الخوف من الشرك، فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك والمعاصي يبتعد عنها وخاصة الشرك ولا وخاصة وخاصة الشرك ولا يأمن ذلك على نفسه. والشرك هو تشريك غير الله في العبادة أيا كانت، ولذلك سمي شركا. والعبادة حق لله وحده، وأعظم من ذلك sarful ibadati kulliha li ghairillahi azza wa jalla. Baik. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata di pembukaan bab ini, yaitu bab ya al-khauf minasyirk. Ya, yang namanya al-khauf, dia di sini dimaknai oleh para ulama sebagai tawakkuk makruh, mengkhawatirkan terjatuh ke dalam hal yang tidak disukai. Ya, ini khawatir. Khawatir dari kesyirikan. Syirik itu apa sih? Dijelaskan tadi oleh Syekh Ibn Baz di sini. Ya, dan juga definisi umum dari syirik adalah sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah apapun dalam segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, para ulama mendefinisikan syirik ini dengan berbagai definisi yang tidak saling bertentangan. Ada yang mendefinisikan syirik itu sebagai taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan Allah sang khaliq. Ya, fi ma huwa min khasa'isi al khaliq, dari hal-hal yang merupakan kekhususan al-Khaliq, baik itu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Nah, itu syirik. Namun yang dimaksud dengan syirik di bab ini ialah syirik dalam bab uluhiyah, yaitu sarful ibadah li ghairillah, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz di sini menjelaskan makna babu al-khaufi minasyirki ai babu wujubil khauf, bab wajibnya mesti ada rasa takut minasyirki, dari kesyirikan. Maka tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab At-Tamhid, yang memiliki rasa takut terhadap syirik adalah ahli tauhid. Maka seseorang walaupun dia mengklaim sebagai ahli tauhid namun belum ada rasa khauf dari diri dia terhadap syirik, maka tauhidnya belum sempurna. Oleh karena itu Syekh Ibn Baz di sini menyatakan babu wujubi al-khaufi minasyirki, bab wajibnya takut terhadap kesyirikan. Ya, karena syirik itu luar biasa. Makanya nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan membawakan hadis tentang riya yang tersembunyi, bahkan itulah ujian yang Allah berikan kepada ahli tauhid, orang-orang saleh, bukan kepada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durjana, tidak, tetapi terhadap orang-orang yang saleh, karena dia halus sekali, halus. Iya dan billah. Fayajibu alal mu'min ayya khafa minasyirki, maka wajib bagi setiap mu'min untuk takut terhadap kesyirikan. Wal ma'asiya ya yabtadi'u anha wa khasatan asyirka, ya, yang kemudian maksiat yang dia mesti menjauhinya, terlebih khusus kesyirikan. Wala ya'manu dhalika ala nafsih, dan tidak ada yang merasa aman, dan dia tidak boleh merasa aman dari syirik tersebut pada dirinya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Ya, makanya seorang mukmin harus senantiasa berlindung kepada Allah dari kesyirikan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dihindarkan dirinya bahkan keturunannya dari kesyirikan. Wasyirku huwa tasyriku ghairillah fil ibadah ayyan kanat. Nah, yang namanya syirik itu kata Syekh bin Baz adalah menyekutukan selain Allah dalam ibadah apapun bentuknya, baik itu ibadah diberikan kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, orang soleh, kepada jin, kepada arwah leluhur, kepada patung, batu, kayu, pepohonan, dan selainnya, dari segala hal yang menjadi objek tempat diberikannya ibadah, maka itu adalah kesyirikan. Walidzalika summiya syirkan, oleh karena itulah dinamakan syirik. Wal ibadatu haqqun lillahi wahdah, sedangkan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang karena ibadah inilah, ibadah kepada Allah inilah makhluk diciptakan, manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa adzamu min dzalika, yang paling dahsyat syiriknya, yaitu syirik akbarnya ini, sarful ibadati kulliha li ghairillah, memalingkan ibadah, semua jenis ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu kata Ibn Taymiyyah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, segala hal ya yang mencakup apakah ucapan, perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, amalan hati, amalan lisan, amal jawareh, ya, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ditunjukkan oleh dalil itu adalah ibadah, maka ya itu wajib diperuntukkan untuk Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah salah satunya atau sedikit saja, maka itu adalah kesyirikan. Dan kalau ada kesyirikan, ibadah yang sebelumnya digugurkan, ya, karena tauhid mesti murni. Seorang datang kepada Allah dalam keadaan murni, dia selamat dari kesyirikan. Yang Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada yang selamat, ya, tidak ada yang bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anak. Tidak bermanfaat sedikit pun harta seseorang di dunia yang banyak, anak-anaknya yang banyak di dunia pada hari kiamat, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Kata para mufassirun, salamah minasyirik, yaitu selamat dari kesyirikan. Maka kalau ada noda kesyirikan, maka itu menggugurkan tauhid sedikit saja. Sebagaimana najis walaupun sedikit itu sudah, ya, namanya menggugurkan toharah. Nah, menggugurkan hadas sedikit saja menggugurkan toharah. Syirik sedikit saja menggugurkan tauhid. Ya dan billah. Baik, tafadhal. Berikutnya firman Allah Ta'ala. Tsumma qala Syekh rahimahullah Ta'ala wa qawluhu Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fihi bayanu 'adhmi syirki, fihi bayanu 'adhmi syirki wa khaturatihi. Fihi bayanu 'idhami syirki. Fihi bayanu 'idhami syirki wa khaturatihi. Li'anna al-insana idza mata 'alayhi lam yughfar lahu bal huwa khalidun mukhalladun fin nar bi khilafi sa'ir al-ma'asi fa hiya tahta al-mashi'ati in syaa'a 'adzabahu biqadariha wa dakhala al-jannata wa in syaa'a ghufira lahu amma asy-syirku faqad qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Tayyib, barakallahu fik. Syekh bin Baz menyatakan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni hambanya yang dia datang ke akhirat menghadap Allah dalam keadaan dia pernah beribadah kepada selain Allah di dunia. Dia pernah berbuat kesyirikan di dunia. Ini makna innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dapat mengampuni dosa selain dari kesyirikan berupa dosa-dosa besar. Ya, ketika ayat ini turun, Ibnu Umar mengatakan, jadi sebelum ayat ini turun, para sahabat menganggap bahwasanya dosa besar itu, ya, mengharuskan seseorang itu masuk neraka. Ibnu Umar mengatakan, kunna nujibu li ahlil kabair annara. Kami dulu memastikan bahwa pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai ayat ini turun, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian ketika ayat ini turun, kata Ibnu Umar, fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nujibu li ahadin min ahli din annar. Maka Rasulullah SAW mencegah kami, melarang kami, ya, untuk memvonis, memastikan salah seorang dari pemeluk agama Islam ini sebagai penduduk neraka. Ya, ketika ayat ini turun, sebagaimana ini asar ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, ya, As-Sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah taala. Maka berdasarkan ayat ini, seorang yang mati menghadap Allah dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni dan juga dia pasti masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka. Dan seorang yang menghadap Allah dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, namun dia memiliki dosa-dosa besar yang belum dia bertaubat di dunia dari dosa-dosa besarnya, maka orang tersebut tidak bisa dipastikan sebagai ahlun nar. Dan juga tidak bisa dipastikan dia pasti diampuni. Namun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun jikalaupun dia diadab, adabnya tidak kekal. Dia pasti juga akan masuk surga. Ya, Syekh bin Baz menyatakan, Fihi bayanu idhami syirki wa khuturatihi. Dalam ayat ini terdapat keterangan, penjelasan tentang dahsyatnya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Ya, bahaya kesyirikan. Li'anna al-insan idha mata alaihi lam yukbar lahu. Karena seseorang kalau dia mati di atas kesyirikan, dia tidak akan diampuni. Ya, bal huwa khalidun mukhalladun finnar. Bahkan dia kekal di neraka selama-lamanya. Bi khilafi sa'iril ma'asi. Berbeda dengan seluruh maksiat yang lainnya. Ya, dosa-dosa besar sekalipun, sekalipun mencuri, makan riba dan yang lainnya, fahiya tahtal masyiati. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, azabahu, Allah azab dia biqadriha, sesuai dengan dosa dia nanti, namun tidak kekal dia di neraka, wadakhalal jannata, dia pun akan masuk surga. Ini yang disebut dengan jahannamiyun, ex penghuni neraka jahannam. Wa insya'a ghafaralahu. Namun jika Allah kehendaki, Allah langsung ampuni dia. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Ya. Faqad qala Allah taala innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Maka para ulama menjelaskan ada konsekuensi dari pelaku kesyirikan. Ya, pelaku syirik akbar yaitu pertama di dunia. Di dunia status keislamannya itu hilang. Maka jadilah dia sebagai orang kafir. Kalau dia melakukan syirik akbar dari berbagai jenis pembatal keislaman. Yang kedua, amal yang telah dia kerjakan itu terhapus semuanya. Ya, Allah taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Nah, ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, di akhirat dia tidak akan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Dia diharamkan masuk surga. Tempatnya wa ma'wahun nar. Tempatnya tidak lain ialah di neraka. Ya, ini konsekuensi bagi orang yang melakukan syirik akbar. Ya, dia kalau dia berarti kalau di akhirat otomatis dia tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, tidak akan mendapatkan syafaat. Di akhirat dia kekal di neraka dan dia diharamkan masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Ini konsekuensi dari pelaku syirik akbar. Wa qaulul khalili alaihi salamu wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Hadza fihi khuturatus syirki. Li'anna sayyidal anbiya'i ba'da nabiyina kana yakhafu minasy syirki. فوجب التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم الأصنام هو ما نحت على صورة كصورة إنسان أو حيوان والمشركون كانوا أقساما منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الأصنام كالشجر والبحر والشمس والقمر كلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله عز وجل ويطلق على الصنم وثن. نعم بارك الله فيكم. Ya, kemudian perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku ya Allah. Ya, makna wajudumani itu jauhkanlah diriku, wabaniya dan juga anak-anak keturunanku, ya, min an na'budal asnam, dari beribadah kepada berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Asnam itu jamak dari sonam, ya, yang dijelaskan tadi oleh Syekh bin Bas. Taibar kalabikum. Maka Syekh bin Bas menjelaskan di ayat ini. Ya, fihi hadza fihi khuturatu syirki. Di dalam ayat ini terdapat keterangan bahaya kesyirikan. Di anna sayyidal anbiya, karena penghulunya para nabi, ba'da nabiyina, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yakhafu minasy syirki. Dia takut terhadap kesyirikan. Wa wajaba at-ta'assi bihim, maka kita mesti meneladani mereka. Wa annakuna aula bil khaufi minhum. Dan kita mesti lebih layak lagi, lebih utama lagi untuk takut terhadap kesyirikan daripada mereka. Kalau Nabi aja takut terhadap kesyirikan, kok kita bisa-bisanya enggak takut? Kalau Nabi saja berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kesyirikan, kok kita bisa-bisanya enggak berdoa kepada Allah? Tidak pernah berdoa, bahkan tidak pernah terlintas. Karena merasa, wah, saya sudah ahli tauhid, saya sudah muwahhid, saya sudah kenal tauhid, sudah ngaji, sudah sekian lama. Hah? Ini siapa yang tahu? Hati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala taatik. Nabi berdoa agar kalbunya itu ditetapkan oleh Allah di atas agama Islam. Betapa banyak kisah-kisah yang tragis ya dalam sejarah seseorang yang dikenal sebagai orang yang istiqomah, orang yang sabat, yang kokoh di atas agama ini, kemudian mati dalam keadaan murtad iyadzan billah, mati dalam keadaan syirik naudzubillah min dzalik. Maka ini sudah cukup menjadi pelecut bagi kita untuk takut terhadap kesyirikan. Karena takut terhadap kesyirikan, takut yang betul-betul takut, bukan dibuat-buat, itu adalah wujud dari hakikat tauhid seseorang. Ya, hakikat tauhid seseorang. Baik, kemudian Syekh bin Baz menyatakan lagi. Al-asnam manuhita ala sonamin. Yang namanya asnam, dia jamak dari sonam, yang diukir ya dalam bentuk, dalam suatu bentuk seperti ya bentuk rupa manusia atau hewan ya, atau yang manusia atau hewan atau jin, itu namanya sonam. Beda dengan wasan. Kalau wasan itu bisa dalam bentuk sesuatu yang dipahat ya, atau yang diukir, atau bukan dari itu, apakah kuburan, itu namanya wasan. Nah, kalau wasan itu bukan sonam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taja'al qabri wasanan yobad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Nabi tidak menyatakan, Allahumma la taja'al qabri sonaman yobad. Karena yang namanya sonam itu sesuatu yang diukir, dipahat. Ya, diukir, dipahat dalam bentuk manusia atau hewan. Nah, wal musyrikuna aksaman, sedangkan kaum musyrikun mereka bervariatif, bermacam-macam. Minhum, di antara mereka man ya'budul asnam, ada yang menyembah patung, di antara mereka ada yang menyembah selain patung seperti menyembah syajar, pepohonan, bahar, lautan, matahari, bulan. Namun semuanya ini disatukan oleh sarful ibadah li ghairillah. Semuanya ini disatukan oleh satu hal, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka mereka disebut sebagai musyrik. Wa yutlaqu ala sonam wasanun. Nah, mencakup sonam juga di sini itu adalah wasan. Cuman wasan tadi, ya, wasan itu disebut berhala juga, namun wasan bukan dari sesuatu yang dipahat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini dengan pengkabaran yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni hamba-Nya, ya, yang hamba-Nya tersebut berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan bahwasanya nabinya Khalilnya Ibrahim alaihissalam berdoa kepadanya, kepada Allah, agar dijadikan sebagai orang yang bertauhid dengan dijauhkan dari peribadatan kepada berhala, dan beliau pun juga minta kepada Allah agar anak-anaknya juga dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Allah kabulkan. Ya, sehingga dari anak-anak Nabi Ibrahim lahirlah para pembawa panji-panji tauhid, yaitu para nabi dan rasul. Lahir dari anak beliau, dari istri Sarah, ya, Ishak dari istri Hajar, ya, Ismail, dari Ismail lahir Nabi kita Muhammad alaihissalam, dari Ishak lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, dan seterusnya hingga Nabi Isa alaihissalam. Ya, fadhol berikutnya. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وله الشواهد قوية كلها تدل على وجوب الحذر من الرياء وأنه خطير ويبتلى به سلحاء لأنه قد يرائي بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف ونهيه. وفي الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وتمام الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. والرياء مصدر راء يرائي. وفي الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فيجب على الإنسان أن يخلص لله وحده. Oh, ini. Saya siapa? Abdurrahim. Jazakallah khairan. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirku al-asghoru." Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasu'ila anhu, maka Nabi pun ditanya apa itu syirik asghar, faqala ar-riya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab riya. Ya. Riya yaitu izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha. Menampakkan ibadah dengan tujuan agar orang melihat. Akhirnya mereka memuji atas ibadah yang dia lakukan tadi. Ya, beda dengan sum'ah. Kalau sum'ah ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Namun sama, itu masuk dalam cakupan syirik asghar. Syirik kecil. Nah, syirik kecil apa bedanya dengan syirik akbar tadi? Kalau syirik akbar tadi ada tiga konsekuensi. Di dunia amalnya terhapus, ibadahnya semuanya. Kemudian di dunia, kalau dia belum bertobat, dia menjadi kafir. Di akhirat, dia haram masuk surga, tempat dia di neraka. Di neraka bagaimana? Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Nah, kalau syirik asghar di dunia dia tetap muslim. Ya. Bagaimana dengan amal yang terhapus atau tidak? Yang terhapus ialah amal yang di situ ada riaknya saja. Itu pun para ulama merinci. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid menjelaskan bahwasanya ibadah tersebut, misalkan seorang sholat zuhur 4 rakaat. 2 rakaat pertama riya, 2 rakaat terakhir ikhlas. Atau 2 rakaat awal ikhlas, 2 rakaat terakhir riya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan yang 2 rakaat yang ikhlas diterima, yang riya tidak diterima. Ya, yang riya tidak diterima. Nah, adapun Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Qaulul Mufid menyatakan semuanya tidak diterima. Nah, bagaimana kalau riaknya muncul setelah beramal? Artinya ketika dia sholat 4 rakaat itu ikhlas. Baru setelah beramal dia riak. Ya, para ulama, semisal Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Al-Fawaid, bahwasanya amalannya tersebut tidak diterima. Berdasarkan keumuman ayat lain, asyrakta layahbatonna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Syirik apa? Syirik akbar dan syirik asghar. Nah, terus bagaimana di akhirat pelaku syirik asghar? Ya, ini pendapat yang paling rajih. Ya, ini diterangkan oleh ya Syekh An-Najjar di buku beliau tentang syirik asghar, buku tipis. Bahwasanya pelaku syirik asghar, ya pendapat yang kuat ialah tidak diampuni juga. Berdasarkan keumuman innallaha la yusyriku innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk syirik asghar. Namun bedanya dengan syirik akbar, kalau syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Adapun syirik asghar, walaupun dia diazab atas syirik asghornya tersebut, tidak kekal dia di neraka. Walau memang ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan syirik asghar itu kedudukannya di akhirat seperti al-kabair, dosa besar. Artinya berarti pelaku syirik asghar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah ampuni, jika Allah kehendaki Allah azab. Namun kalaupun diazab tidak kekal. Nah, namun yang kuat ialah pelaku syirik asghar itu di akhirat dia tetap tidak diampuni. Namun dia tidak mengekalkan. Artinya dia akan keluar juga. Ya. Dan pelaku syirik asghar itu masih tetap bisa masuk surga. Beda dengan pelaku syirik akbar. Syirik akbar Allah haramkan masuk surga berdasarkan ayat yang tadi innallaha innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah, maka Allah haramkan surga bagi dia, bagi orang yang melakukan syirik asghar. Baik, maka makna hadis ini ya akan karena kasih sayang Nabi SAW terhadap umat, maka Nabi SAW ya tidaklah meninggalkan kebaikan, pasti Nabi menunjukkannya, dan tidaklah Nabi ya meninggalkan keburukan, pasti beliau mentahdir, memberikan peringatan akan keburukan tersebut. Maka diantara keburukan itulah syirik asghar, syirik yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang lebih Nabi takutkan daripada umat ini tertimpa fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal Masih Dajjal itu Nabi meminta selalu perlindungan pada Allah selepas tasyahud. Ya, dalam doa empat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Minta perlindungan dari Al-Masih Ad-Dajjal, namun ternyata syirik asghar itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umat ini daripada umat ini ditimpa oleh fitnah Dajjal. Karena syirik asghar ini berbahaya. Ya, samar. Sampai-sampai nanti didatangkan seorang yang dahulu dia beramal di dunia, dia mendapatkan pujian-pujian atas amal dia. Dia berjihad, dia membaca Al-Quran, kemudian dia berinfak. Ya. Sampai di akhirat baru ketahuan. Ya dan billah. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau berjihad? Karena engkau ya Allah. Allah sebutkan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad agar disebut sebagai pemberani. Dan engkau telah mendapatkannya. Waqad qila. Kau sudah dikatakan sebagai pemberani. Akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Ya dan billah. Bahkan ini adalah orang yang pertama dilempar ke neraka. Nah, ini mengerikan sekali. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa hadal hadis rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, dengan sanad yang jayyid. Dan bahkan diriwayatkan juga oleh imam yang lain, semisal Imam At-Tabarani dan Ibnu Abi Dunya. Ya, bahkan Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, ya, sanad yang makbul. Ya. An Mahmud ibn Labid, dari Mahmud bin Labid, dari Nabi SAW, walahu syawahidu qawiyatun, punya penguat yang ya, menguatkan hadis ini, kuluha semuanya ini, tadulu ala wujubil hadari minar riya, ya, menunjukkan akan ya, kewaspadaan dari riya, wa annahu khatiratun, ya, riya ini berbahaya, yubatala bihi sulaha, yang orang-orang soleh itu diberi ujian dengan riya ini. Inna li'annahu qad yura'i bi salati, karena seorang saleh terkadang dia memperlihatkan kepada orang lain amal dia berupa salat dia, zakatnya, bahkan dakwah dia, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu, Rasul bersabda, man samma samallahu bih, ya, barang siapa yang ingin memperdengarkan amalnya, Allah perdengarkan amalnya tersebut. Barang siapa yang ingin memperlihatkan amalnya, Allah perlihatkan amalnya tersebut. Ya, lanjutan hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan annallaha yaqulu limura'in, Allah berfirman kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian cari muka dahulu di dunia, yang kalian memperlihatkan amal mereka kepada, memperlihatkan amal kalian kepada mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna an indahum min jazain, coba ya, maka lihatlah apakah kalian mendapati balasan pahala dari mereka. Enggak dapat apa-apa. Ya, maka riya masdar atau tasrif ya, susunan ketiga dalam tasrif dari wazan ra'a yura'i riyaan. Ya, artinya ingin memperlihatkan, ingin dilihat. Dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah taala berfirman, hadis qudsi, aku tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Ya, aku maha kaya dari sekutu-sekutu, ya. Dari sekutu-sekutu, dari kesyirikan. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang aku disekutukan di situ dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, maka kata Syekh bin Baz, fa wajibu 'alal insan ayukhlisa lillahi wahdah, maka wajib bagi seseorang untuk memurnikan amal ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Ya, jadi dahsyatnya ya khauf ya, takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan asghar ya, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam ini menyatakan demikian ya. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan akhwafu, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu, dari hal-hal yang aku khawatirkan alaikum, menimpa kalian dengan syirik asghar. Nah, ini mengerikan sekali. Taibarakallahu fik. Kemudian pada dibaca. Wan ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Niddan ay syabihan wa nadhiran yad'uhu ma Allah wa yastaghiithu bihi fa huwa mukhalladun fin nari. Wa fi riwayatin qala ibn Mas'ud wa qultu wa man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala al-jannata. أي من مات على التوحيد دخل الجنة فاتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار ومعنى اتخاذ الأنداد شريك غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء أو شجرا أو حجرا. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru, ya, niddan. Ya, niddan itu dijelaskan tadi ya oleh Syekh bin Bas yang sudah dibacakan, nanti kita akan bacakan. Tandingan bagi selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Yad'u, doa di sini. Maknanya meminta, ya, meminta. Niddan di sini al-misl asy-syabih, ya, yang serupa, yang padanan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh bin Bas menyatakan niddan syabihan nadhiran, ya. Yang syabih, yang serupa dengan Allah, naziron, padanan. Ya do'uhu ma'allahi. Dia berdoa kepada tandingan selain Allah tadi, di samping dia berdoa kepada Allah, dia beristighosah, meminta pertolongan padanya, maka dia dikekalkan di neraka. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, kultu saya berkata, man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhul jannah. Ini kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berdoa, meminta kepada selain Allah, kepada tandingan selain Allah, ya, maka dia masuk surga. Yaitu barang siapa yang mati di atas tauhid, maka dia masuk surga. Maka menjadikan tandingan selain Allah untuk dijadikan tempat berdoa, itu min asbabi dukhulin nar. Di antara sebab masuknya seseorang ke neraka. Ya, makna menjadikan tandingan selain Allah dalam doa tadi adalah syariku ghairillah, yaitu menyekutukan selain Allah ma'ahu, ya, fil ibadah, menyekutukan selain Allah di samping dia dalam ibadah, di samping dia beribadah pada Allah, apakah itu dari kalangan orang-orang soleh, para nabi, pepohonan, bebatuan, ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang menjadikan syabihan, masilan, ya, naziran, yang serupa dengan tadi padanan, ya, yang serupa dengan Allah dalam hal ibadah, dia berdoa padanya, istighosah kepadanya, apakah itu pada nabi, malaikat, pohon dan yang lainnya, maka dia masuk neraka karena dia telah dikategorikan sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Baik, hadis terakhir, fadhil. Wali muslimin an Jabirin marfu'an, man laqiyallahu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وفي خطورة الشرك ووجوب الخوف منه وحذره الحديث فيه موجبتان الأولى أن من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة والثانية أنه من لقيه وهو مشرك دخل النار ولذا في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالموجبتين قالوا بلى قال من لقي الله إلى آخره. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, ya, ya, berjumpa dengan Allah, mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, tidak mengikuti Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan selain Allah sebagai syarikan dalam hal ibadah atau dalam hal rububiyah sedikit pun, ya, baik sedikit atau banyak kesyirikannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Sebaliknya, siapa yang mati berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia berbuat menyekutukan Allah, ya, dengan sedikit atau banyak, maka dia masuk neraka. Kata Syekh bin Bas, maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahaya kesyirikan dan wajibnya takut dari kesyirikan dan mesti mewaspadai kesyirikan tersebut. Maka hadis di sini ada dua hal yang menunjukkan, ya, ada dua hal konsekuensi dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Sebaliknya, yang berjumpa dengan Allah di akhirat, dia musyrik, menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Oleh karena itu dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, ala ukhbirukum bil mujibatai. Ya, maukah aku beritahukan pada kalian tentang dua hal? Ya, qalu bala, para sahabat mengatakan, mau wahai Rasulullah, maka Rasul menyebutkan hadis ini. Ya, maka makna hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa yang mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid itu apa? Mati dalam keadaan beribadah hanya pada Allah, mati dalam keadaan tidak pernah melakukan pembatal keislaman berupa syirik akbar, maka dia masuk surga, dipastikan masuk surga, walaupun dia membawa dosa besar. Bagaimana kalau dia membawa dosa besar? Dia itu nanti tahta masyiatillah, bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Kalaupun Allah azab, tidak mengekalkan azabnya, dia pasti masuk surga, walaupun pelakunya tadi ya membawa dosa besar. Nah, ya, kemudian ya, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, membawa syirik akbar, dia tidak akan masuk surga. Dia pasti masuk neraka. Bahkan dia diharamkan masuk surga dan dia dikekalkan di neraka. Wa ma'wahun nar, tempatnya tidak lain ialah di neraka tempat dia. Ya. Nah, apabila dia membawa syirik kepada Allah, tapi syiriknya syirik asghar, ya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Walaupun dia diadab, karena tadi yang disebutkan syirik asghar itu menghapus amalan-amalan yang terdapat syirik asghar. Yang kedua, syirik asghar itu memang tidak diampuni, pendapat yang kuat. Namun, ya, walaupun tidak diampuni, ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah, kata para ulama itu untuk syirik akbar. Kalau ayat innallaha la yaghfiru ay yusyrika bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Ini pendapat yang kuat dibandingkan dengan pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya syirik asghar dikategorikan sebagai ya kabair, sebagai dosa besar. Nah, kalau dia syirik asghar, dia datang kepada Allah dalam bentuk syirik asghar, dia masuk neraka. Walaupun ya dia tidak dikekalkan di neraka tersebut. Baik, selesai berarti bab ini. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ya, di setiap hari Senin atau malam Selasa ba'da maghrib, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu salam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin. Ya, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.